نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا kita insyaallah melanjutkan pembacaan kitab Syarah Fathul Majid dari kitab Tauhid pada ucapan beliau dalam menjelaskan yaitu tentang berdakwah kepada persaksian syahadat La ilaha illallah dengan hadis dari Ibnu Abbas tatkala Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Sudah kita baca beberapa kalimat dari penjelasan hadis Mu'ad ini, tapi belum selesai, kita melanjutkan insyaallah di kesempatan ini. Baik. قال رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى telah berkata العلامة ابن القيم semoga Allah merahmatinya ولهذا oleh sebab ini خاطب الرسول atau خاطب الرسل أمامهم مخاطبة من لا شك indahu fillah. Oleh sebab ini para rasul, para utusan Allah, mereka mengajak bicara kepada umat-umat mereka dengan pembicaraan kepada orang yang ragu di sisinya tentang Allah. Jadi para rasul itu mereka berdakwah kepada orang-orang yang memang mereka ragu tentang Allah. Apakah Allah itu ada atau tidak saja mereka ragu. Wa innama da'awhum ila ibadatillahi wahdah. Hanya saja mereka diibadahi. Mereka didakwah untuk beribadah kepada Allah saja. La ilal iqrar bihi. Tidak hanya pengakuan saja. Jadi diajak untuk beribadah kepada Allah itu para rasul kepada umat-umat mereka, bukan hanya pengakuan tentang bahwa Allah itu ada. Faqalat lahum, maka berkata para rasul itu kepada mereka umatnya. Allah berfirman, Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah ada keraguan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Baik. Fa wujuduhu subhanahu wa rububiyyatuhu wa qudratuhu adharu min kulli syai'in 'alal itlaq. Maka di sini wujudnya Allah, Maha suci Allah. Rububiyahnya Allah yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang berikan rezeki dan seterusnya. Wa qudratuhu dan kekuasaannya Allah adhar lebih tampak min kulli syai dari segala sesuatu atas sesuatu yang mutlak. Artinya ketampakan Allah itu mutlak, tampak dari wujudnya, tampak dari rububiyahnya, tampak dari kekuasaannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ini tampak dari segala sesuatu atas keitlakannya secara mutlak. Fahuwa adharu lil basair minasyams lil absar. Dia adalah lebih tampak kepada pandangan-pandangan daripada matahari terhadap pandangan-pandangan kita. Jadi matahari dilihat oleh mata-mata manusia itu sudah jelas, dan Allah itu lebih jelas lagi daripada hanya sekedar mata-mata pandangan itu kepada matahari. Wa abyanu lil ukul min kulli ma ta'kiluhu wa tukirru bi wujudihi, dan lebih jelas kepada akal-akal dari segala apa yang dipikirkan dan yang ditetapkan terhadap wujudnya. Fama yungkiruhu illa mukabirun bilisanihi, maka tidaklah orang itu mengingkari Allah kecuali orang itu orang yang sombong, orang yang angkuh dengan lisannya. Wa qalbuhu, dan dengan hatinya. Wa aqluhu, dengan akalnya. Wa fitratuhu, dengan fitrahnya. Wa kulluha tukadzibu, dan seluruhnya itu pasti mendustakannya. Artinya, kecuali orang yang dia itu sombong dengan lisannya, sedangkan hatinya, akalnya, fitrahnya itu pasti mendustakan semuanya. Walaupun lisannya itu apa? Tidak mengakui, tetapi hatinya, akalnya, fitrahnya itu pasti mendustakan apa yang diucapkan oleh lisan. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Ya. Dialah Allah yang telah mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kalian telah melihatnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam atau Allah diistilahkan bersemayam di atas arsnya, tapi istilah ini kurang pas. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah yang mengatur matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, setiap dari semua itu berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Yudabbirul amra, dialah yang mengatur urusan. Yufassilu ayat, yang menjelaskan ayat-ayat. La'allakum bilika'i rabbikum tukinun, agar supaya kalian dengan pertemuan kepada Rabb kalian, kalian itu adalah orang-orang yang yakin. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ya, Allah menempati ya di atas arsy-Nya. Ini bukan bersemayam, bukan pas. Ya. Bagaimana Allah berada di atas apa? Arsy-Nya. Ya, itu maksudnya. Qala Syekhul Islam, waqad 'ulima bil ittirar min dini rasul atau min dini rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekhul Islam, sungguh telah diketahui dengan pasti dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattafaqat 'alaihi al ummah, dan telah sepakat atasnya umat ini, anal asal Islam, bahwasanya asal Islam itu, wa awwala ma yu'maru bihi al khalq, dan pertama kali diperintahkan kepadanya, kepada makhluk hidup ini, itu manusia dan jin, syahadatu alla ilallah, yang diperintahkan pertama kali adalah bersyahadat, itu bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika yasirul kafir musliman wal adu waliyan. Maka dengan sebab persaksian terhadap dua kalimat ini, orang yang tadinya kafir menjadi muslim. Orang yang tadinya musuh menjadi teman. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumud dami wal mal. yang tadinya dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, menjadi terjaga darah dan hartanya. Karena sebab apa? Persaksian terhadap dua kalimat ini. Kata Syekh di sini, "Tsumma in kana dzalik min qalbihi." Kemudian beliau merinci dari persaksian terhadap dua kalimat ini ada beberapa tingkatan. Kalau yang demikian itu disaksikan dengan hatinya, faqad dakhala fil iman. Persaksian itu masuk ke dalam hatinya, maka dia telah menjadi iman. Jadi orang itu menjadi orang mukmin. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi fa huwa fi dhahir islam duna batin al iman. Kalau dia berucap dengan lisannya dua syahadat tadi tanpa pengakuan dalam hatinya, maka dia zahirnya Islam tetapi batinnya tidak Islam. Itu istilah para ulama. Kalau di zaman dahulu disebut apa? Munafik istilahnya ini. Tapi dengan ungkapan sekarang, zahirnya Islam karena dia apa? Bersyahadat. Batinnya tidak mengakuinya, berarti dia tidak iman dalam hatinya. Tapi pembahasan ini kan pembahasan per individu. Apakah kita tahu hatinya tidak mengakui? Kita enggak tahu. Makanya diungkapkan secara umum. Kalau dia bersyahadat dengan lisannya, seorang mamanya, ya dia sebut dengan seorang muslim. Kalau hatinya kita enggak tahu. Maka kalau seandainya di hatinya dia itu memang mengingkarinya, maka disebut dia tidak memiliki keimanan dalam hatinya, begitu. Tapi kita enggak tahu apakah seorang itu punya keimanan dalam hati atau tidak, tidak tahu kadang. Makanya dohirnya saja kita bilang dia Islam. Qala yang ketiga, wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fa huwa kafir biittifaqil muslimin batinan dhahiran. Adapun apabila seorang itu tidak berbicara dengan syahadat ini bersamaan dengan dia memiliki kemampuan untuk mengucapkannya, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini yang ketiga ini. Seorang itu mampu mengucapkan syahadat. Ya, Mas. Tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat tadi. Justru dia itu dikatakan sebagai kafir dengan kesepakatan muslimin, yaitu kesepakatan para ulama Islam. Karena justru itu yang disepakati, orang yang mampu berucap syahadat tapi tidak mau, maka justru dia menjadi kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Batinan zahiran, baik secara batin maupun zahirnya. Kafir secara batin, kafir secara zahir. Baik. Inda salafin ummah wa a'immatiha wa jamaahir ulama. Jadi kesepakatan kaum muslimin di kalangan salaful ummah terdahulu dan imam-imamnya dan kebanyakan dari para ulama, jamaahir itu lebih banyak dari jumhur. Jumhur itu banyak, jamaahir lebih banyak dari jumhur. Jadi jamaahir sighah mudhar jumu' dari bentuk jamak taksir. Itu menunjukkan lebih banyak dari sekedar kalimat jumhur. Jadi kalimat para ulama yang banyak bersepakat demikian pula. Ya. Jadi hati-hati ya dengan persaksian syahadat la ilaha illallah. Jadi harus diucapkan kalau kita mampu syahadat. Justru kalau kita mampu dan tidak bisa kita tidak mengucapkan, justru kita kafir secara ittifaq dari kaum muslimin. Baik. Selesai kita dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam penjelasan yang berkaitan dengan dakwah kepada persaksian la ilaha illallah. Jadi kita masuk pada ucapan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa fihi, padanya, annal insan qad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Padanya pula bahwasanya manusia itu terkadang dia adalah seorang yang berilmu, tetapi dia tidak mengetahui makna yang terkandung dari syahadat la ilaha illallah. Atau mungkin dia mengetahui syahadat, makna syahadat tadi, tetapi dia tidak beramal dengannya, tidak beramal dengan persaksian tadi. Itu bisa jadi. Syarah keterangan, qultu, aku katakan, fama aktsara haula'i la katsarhumullahu ta'ala. Ya, betapa banyak orangnya seperti ini, kata beliau, kata pensyarah di sini rahimahullah, katanya betapa banyak orang yang seperti ini, orang yang berilmu tapi tidak mengetahui makna la ilallah, tapi mungkin dia mengetahui makna Allah tapi tidak beramal dengannya, itu banyak. Kemudian dikatakan la katsarahumullah ta'ala, ya aku katakan mudah-mudahan Allah tidak memperbanyak mereka, gitu. Itu doa ya. Qauluhu, ucapan di dalam hadis ya, fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaati engkau dalam masalah itu, syahidu, mereka bersaksi, wanqadu, dan tunduk, lidzalik, kepada perintah tadi, ajakan tadi, fa'alimhum, maka beritahulah mereka, annallaha aftaradha 'alaihim, sesungguhnya Allah telah memfardukan, mewajibkan atas mereka, khamsa salawat, 5 waktu salat sehari dan semalam, itu salat yang wajib. Ya, jadi di sini tingkatan-tingkatan dalam berdakwah kepada ahlul kitab yang ada di Yaman. Yang pertama, mengajak kepada mereka, yaitu persaksian kepada la ilallah. Maksudnya mengajak mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah saja. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam perkara itu, maka ajarkan mereka, beritahukan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Fihi, pada hadis ini menunjukkan anna shalah a'dhamu wajibin ba'da syahadatain. Menunjukkan salat 5 waktu itu merupakan sebesar-besar kewajiban setelah 2 syahadat, yaitu syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Itu kewajiban sholat. Ya, maka seorang itu jangan meremehkan sholat 5 waktunya. Ya, sebagai seorang muslim, dia jangan sampai melalaikan sholat 5 waktunya. Mengerjakannya dengan baik, dengan penuh khusyuk, dengan niat ikhlas karena Allah. Karena sholat 5 waktu merupakan sebesar-besar kewajiban setelah 2 kalimat syahadat. Qala An-Nawawi ma'anahu, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, apa yang menjadi makna dari ucapan beliau? Annahu yadullu anna, atau annahu yadullu ala, bahwasanya menunjukkan kepada annal mutalabah bil fara'id fid dunya la takunu ila ba'da al-islam, bahwa dimintanya, dituntutnya dengan kewajiban-kewajiban di dunia tidak akan terjadi pada seorang kecuali setelah Islam. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi, bahwa seorang itu tidak akan diwajibkan, dituntut mengerjakan kewajiban-kewajiban kecuali setelah dia apa? Sudah Islam dulu. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Wa la yalzamu min dalik alla yakunu mukhatibina biha, maka tidak mau mengharuskan yang demikian itu bahwasanya keadaan dia itu dihitab dengan perintah ini. Karena seorang itu tidak akan diperintah kecuali apa? Sudah Islam dulu. Diperintah dengan kewajiban tadi setelah Islam. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi orang-orang kafir itu tidak dihitab dengan perintah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Kecuali dia sudah Islam. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Yusadu fi adzabihim bisababiha fil akhirah, akan ditambah, kata Imam Nawawi, akan ditambah padanya adabnya, siksanya kepada mereka, ya, dengan sebab mereka meninggalkan, nanti di akhirat ditambah adabnya. Wasahi, tetapi kata pensyarah di sini, tetapi yang benar dalam masalah ini, annal kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Yang benar adalah orang-orang kafir itu juga diarahkan perintah atau pembicaraan dari syariat itu dengan cabang-cabang syariat pula. Tidak hanya perintah dalam usul untuk mereka beribadah kepada Allah saja, akidah-akidah itu juga dalam masalah cabang-cabang dalam syariat pun seperti sholat, itu pun diperintahkan pada mereka. Jadi mukhatabun, mereka orang-orang yang dihitab oleh Allah, mereka pun juga harus mengerjakan perintah Allah dalam bentuk sholat lima waktu. Wal ma'muru bihi wal manhiyu, atau wal manhiyu anhu, yang diperintahkan dengannya syariat tadi atau yang dilarang, mereka semua mendapatkan khitab tadi, dilarang ataupun diperintah. Wa hada qaulul aktsarin, dan ini ucapan kebanyakan para ulama, dan ini yang benar. Lalu bagaimana kalau mereka diperintahkan tapi mereka mengerjakan tapi mereka belum Islam? Ya, berarti mereka mengerjakan perintah Allah tetapi mereka tidak diterima amal ibadahnya. Seandainya orang kafir sekarang menjalani sholat dalam kondisi kafir, maka dia apa? Tidak diterima amalnya karena dia belum Islam, tapi dia tetap diperintahkan apa? Sholat. Berarti bagaimana bagi seorang kafir? Baiknya dia masuk Islam dulu, baru dia sholat tadi, sehingga dia diterima apa? Amalannya. Ya. Tetap mereka diperintah untuk sholat. Berarti dia memiliki dua adab. Kalau dia meninggalkan perintah ini, ya, dan dia apa? Sebabnya kafir, maka dia dua adab. Adab karena kekafiran, karena adab meninggalkan perintah. Ditambahkan adab mereka di akhirat nanti. Dalilnya banyak ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, walam naku nutuhum miskin, dan seterusnya. Ditanyakan kepada orang-orang kafir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam api neraka saqar? Kata mereka, lam nakum minal musallin, dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakum tu'um miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin di antaranya. Jadi di sini menunjukkan bahwa maksudnya mereka itu juga dihitab untuk mengerjakan perintah sholat lima waktu. Ya, ketika mereka tidak mengerjakannya, mereka mendapatkan adab karena meninggalkan apa? Sholat waktu. Kemudian mereka pun diadab karena apa? Kekafiran mereka. Tuh ya, itu yang benar insya Allah. Qauluhu fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyahihim faturaddu ala fuqara'ihim, fataruddu ala fuqara'ihim. Maka beritahukanlah mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat. Sedekah sini zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi ini zakat yang wajib maksudnya. Jadi untuk melihat, setelah dua syahadat, kewajiban sholat. Setelah itu apa? Zakat. InsyaAllah ini, kedudukan dua amal ibadah ini, itu sering digabungkan atau disejajarkan di dalam ayat-ayat Allah. Ya. Jadi sholat dan apa? Zakat. Ya. Di dalam ucapan ini fihi dalilun ala anna zakah aujabul arkan ba'da sholat, menunjukkan bahwasanya zakat itu, ya zakat yang wajib maksudnya, merupakan kewajiban-kewajiban rukun setelah sholat. Rukun Islam kan, itu ada lima, itu kewajiban dan rukun setelah apa? Sholat. Wa annaha tuqad min minal aghniyah, zakat yang wajib itu diambil dari orang-orang kaya. Wa tusrahu alal fuqara, dan diberikan kepada para fakir. Wa innama khassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-fuqara li'annahum haqqahum fi zakah akadu min haqqi baqiyatil asnaf ats-tsamaniyah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada orang-orang fakir dalam riwayat ini, karena sungguhnya mereka orang fakir itu dalam masalah zakat lebih ditekankan, ya, kebutuhannya atau ditekankan haknya daripada hak sisa dari 8 asnaf yang juga berhak mendapatkan apa? Zakat. Ini zakat mal di sini, sebutkan zakat mal, zakat harta. Apa saja mas, 8 itu coba sebutkan. Pertama fuqara, miskin, masakin. Kemudian amil, kemudian mu'allaf kulubuhum, ini orang yang mu'allaf, ya. Kemudian wafiriqab, orang yang mau membebaskan diri jadi budak, perbudakan. Jadi dia ingin membebaskan diri dari budak dengan mengeluarkan uang, harta untuk membebaskan budaknya, diberikan. Kemudian wagharim, orang yang berhutang. Kemudian wafi sabilillah, wabni sabil, nedam sabilillah, berjuang jalan Allah, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan apa? Safar. Berarti 8 ya. Nah, disebutkan fuqara di sini fakir. Ya, mereka memiliki hak lebih daripada yang lainnya dalam masalah ini. Wafihi annal imam, dalam hadis ini pula menunjukkan seorang imam pemimpin, huwallazi yatawalla qabdaz zakah wa sarfaha, ialah yang mengelola zakat dan membagikannya. Itu berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, menunjukkan bahwasanya seorang imam itulah yang mengelola zakat dan yang membaginya. Imma binafsihi au naibihi, bisa dengan dirinya sendiri atau dia mewakilkan orang lain. Itu imam. Faman imtana'a min ada'iha ukhidat qahran minhu, maka barang siapa yang dia menahan dari menunaikan zakatnya, maka bisa diambil secara paksa darinya. Diambil secara apa? Paksa darinya bagi seorang imam. Makanya bagus sebenarnya zakat itu diurus oleh negara langsung. Itu bagus sebenarnya. Jadi zakat itu dikelola oleh negara langsung. Oleh sebagai negara Islam namanya. Atau wakilnya, wakil. Wakil yang diwakilkan untuk menarik zakat. Itu bagus. Karena zakat kalau dikelola luar biasa. Pendapatannya sudah sekian triliun karena zakat itu dikelola dengan baik, maka negara bisa memberikan sanksi kepada orang yang apa? Harusnya sudah mengeluarkan zakat tapi tidak mau, diambil dengan paksa, boleh, karena punya kekuasaan. Bagus sebenarnya. Taib. Wa fil hadis, dalam hadis ini pula dalilun ala annahu yakfi ikhrajuz zakat fi sinfin wahid. Dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasannya cukup mengeluarkan zakat itu pada satu jenis orang yang apa? Menerimanya, yaitu diantaranya fakir di sini. Boleh, sudah cukup. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat untuk satu pihak golongan yang menerima saja dari 8 asnaf tadi sudah cukup sah. Ya, tidak perlu semuanya atau 3 golongan atau 4 golongan. Cukup satu itu sudah dianggap mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Ini adalah kama huwa madhab al-Imam Malik wa Ahmad. Ini juga merupakan pendapat madhab dari Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah. Wa fihi, dalam hadis ini pula, annahu la yajuz dafuha ilal ghani. Dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa zakat itu tidak diberikan kepada orang kaya. Karena fakir lawannya was ghani. Maka ketika orang-orang kaya diambil hartanya, diberikan kepada siapa? Orang miskin. Menunjukkan bahwa orang kaya itu tidak diberi apa? Zakat. Wala ila kafirin ghairil mu'allaf, dan tidak pula kepada orang kafir. Orang kafir tidak diberi zakat selain yang mu'allaf. Jadi mu'allaf ulubuhu tafsirnya dua di antara para ulama. Ada orang ditafsirkan sudah masuk Islam tapi hatinya masih apa? Lemah. Maka dijinakan dengan apa? Dengan berikan zakat. Atau orang kafir yang bisa dijinakan hatinya, memang mereka kepingin zakat, maka diberi apa? Zakat. Ini seperti ucapan beliau di sini, wala ila kafirin ghairi al-mu'allaf. Di situ kan berapa? Tidak kepada orang kafir selain dari yang apa? Bisa dijinakan hatinya. Mu'allaf itu artinya bisa dikumpulkan hatinya, bisa dijinakan hatinya. Itu mu'allaf. Itu tafsiran diantaranya adalah orang kafir tapi apa? Bisa dijinakan hatinya, itulah yang diberi zakat. Bukan orang kafir tulen. Orang kafir yang tidak bisa dijinakan, tidak. Ada enggak kira-kira orang kafir yang bisa dijinakan hatinya? Iya, kita bisa melihat sendiri di lingkungan kita. Orang ini kalau hatinya kok kalau dijinakan bisa ini. Nah, disitulah diberikan zakat tadi untuk dia masuk kepada Islam. Itu tafsirannya. Tapi tafsir yang ini lebih banyak, yaitu orang kafir yang bisa dijinakan hatinya. Itu yang tafsir yang terbanyak, para ulama memilihnya. Wa anna zakah wajibatun fi mali sabi wal majnun. Dan juga pelajaran bahwasanya zakat itu wajib pada harta anak kecil maupun hartanya orang yang gila, karena ini berkaitan dengan harta. Maka kewajiban itu ada juga pada hartanya orang yang gila maupun anak yang masih kecil. Jadi ketika anak kecil itu punya harta yang dia memilikinya, walaupun dia belum bisa menggunakannya, belum bisa membelanjakannya, tapi dia sudah punya harta yang banyak, dia sudah sampai kepada nisabnya haul setahun, maka dikeluarkan oleh walinya untuk dikeluarkan zakatnya. Ada enggak anak yang baru lahir hartanya sudah sekian banyak? Ya ada, banyak. Sudah dikasih harta oleh mbahnya, dikasih atau warisan dapat duanya, atau begitu lahir karena orang tuanya kaya langsung anak ini sudah tak kasih hadiah sekian. Nah, maka ketika hadiah tadi berupa harta tadi nilainya itu sudah mencapai 85 gram nilai emas dengan harga uang yang ada di negara itu, ya toh, kemudian sudah haul setahun, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan orang yang gila pun punya harta banyak, orang gila ini, tapi dia nggak bisa menggunakannya, dikeluarkan pula daripadanya apa? Daripada dia zakat oleh orang yang tahu atau saudaranya dan seterusnya. Kama huwa qaulul jumhur li ummil hadis, sebagaimana ini ucapannya jumhur ulama dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qultu, aku katakan, itu pensyarah rahimahullah, wal fakir idza afrada fil lafz tanawal al miskin wabil aksi. Kalimat al-fakir apabila disendirikan dalam sebuah lafaz ucapan, maka itu pun mencakup kalimat miskin. Jadi kalau al-fakir di sini saja kita sebutkan secara bersendirian, tidak ada sambungannya dengan miskin, maka dia justru masuk juga miskin padanya. Dan berkebalikannya, kalau disebutkan miskin saja tanpa ada gandengan dengan fakir, maka miskin itu juga masuk padanya fakir. Idat stama'a iftaraqa, idat faraqa ijtama'a. Itu istilah di dalam beberapa kalimat dalam kalimat-kalimat syariah. Kalau dia kalimat itu berpisah, miskin ada sendiri, fakir itu sendiri, justru dia itu apa? Ijtama'ah, maknanya satu. Idat stama'ah iftaroko. Kalau dia itu disebutkan berbarengan, ada fakir dan miskin disebutkan, maka justru maknanya apa? Iftaroko, berbeda. Jadi di sini fakir masuk padanya miskin karena disebutkan sendirian, atau miskin masuk pada fakir. Jadi apa bedanya fakir dan miskin? Ya, kalau dia disebutkan secara barengan punya perkaitan beda. Fakir itu orang yang tidak bisa terpenuhi daripada kebutuhan hidupnya, ya, itu jauh sekali dengan kebutuhan yang harus dia dapatkan. Ini dikatakan oleh para ulama di bawah 50%. Jadi kebutuhannya penuh, tapi dia hanya di bawah 50% saja mendapatkan kebutuhan tadi. Itu namanya fakir. Kalau miskin, itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang penuh tadi, tetapi lebih baik daripada apa? Fakir tadi, bisa mendapatkan 50% ke atas, tapi tidak mencapai 100%. Itu dalam hal persentase. Tapi kalau disebutkan sendirian, ya sama, fakir miskin itu sama. Baik. Coba itu. Alimun khabir. Mama saya, alimun khabir disebutkan dalam Al-Quran tentang nama Allah. Alimun khabir disebutkan berbarengan, berarti alim itu punya makna sendiri, khabir itu punya makna sendiri. Idat sama'a iftaraqa, berkumpul tapi maknanya iftaraqa, berpisah. Yaitu alim artinya mengetahui perkara-perkara yang tampak, khabir mengetahui perkara-perkara yang apa? Tersembunyi. Tapi kalau disebutkan saja alimun tanpa khabir, maka alimun disebutkan sendirian, maknanya juga seperti khabir, yaitu mengetahui perkara yang tampak maupun yang tersembunyi. Khabir juga sama, sendirian, tampak maupun tersembunyi. Begitu maknanya. Jadi dalam bahasa-bahasa syariat ada dalam beberapa kalimat itu. Itu adalah kaidah di dalam memahami kata-kata yang dia mirip, tapi dalam syariat ternyata ada kaidah-kaidahnya. Ya. Kanadairihi, ya. Kama qarrarahu Syekhul Islam, sebagaimana yang diucapkan atau ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qauluhu fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ucapan selanjutnya dalam hadis, nasihat Nabi kepada Mu'ad, maka berhati-hatilah kamu, berjauhilah kamu dari harta yang utama, ya, harta yang penting mereka, harta yang berharga milik mereka, harta pilihan. Bi nasab karam, dinasabkan karam karena dia dihitu wau ditahdir, wa karaima wau. Wau di sini bukan wau bermakna atof, ya. Wau di situ wau ditahdir. Jadi wau yang dia itu bermakna ditahdir itu menasabkan isim setelahnya. Jadi maka jauhilah, berhati-hatilah dari harta-harta pilihan mereka. Taib ala tahdir, atas peringatan. Jamu karimah, yaitu jamak daripada karimah. Karaim, jamak mufradnya, tunggalnya adalah karimah. Qala sahibul matali, sebagaimana ucapan dari sahibul matali kitab ya. Hiya al-jami'atu lil-kamal al-mumkin fi haqqiha. Yaitu maksudnya, yaitu kumpulan kepada harta-harta yang lengkap yang memungkinkan pada haknya. Min gozarati laban, seperti harta dari jenis hewan yang memiliki banyak susu, itu termasuk harta pilihan bagi pemiliknya. Wa jamal surah, atau ada bentuk hewan yang bentuknya bagus, itu termasuk harta pilihan orang yang memilikinya. Wa kasratul lahm, atau mungkin gemuk hewan tadi. Wa suf, bulunya banyak. Nah, ini termasuk harta-harta pilihan ini, hati-hati kamu ketika mengambilnya. Jadi kamu tidak sembarangan juga mengambil harta sebagai zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi, kamu mengambil harta pilihannya, enggak boleh. Kata Nabi, enggak boleh. Dalam ayat hadis hadis ini, enggak sembarangan kita mengambil. Baik, nanti ada pelajaran. Wa dzakarahu, atau dzakarahu An-Nawawi. Ini sebutan Imam Nawawi. Qultu, aku katakan, wa hiya khiyarul mal wa anfusuhu wa aktsaruhu tsamanan. Jadi dikatakan dengan karaim al amwalihim, harta pilihan mereka itu hanya khiyarul mal, harta pilihan. Anfusuhu, dalam hal kebagusan hartanya. Wa aktsur wa aktsuruhu, yaitu tsamanan, dan harganya mahal. Jadi harta pilihan itu bisa masuk daripada apa? Bagusnya harta tadi, dan juga mahal harganya. Itu termasuk harga harta pilihan. Wa fihi, dalam hadis ini pula, annahu yahrum 'alal 'amil fi zakah akhdhu qara'imal mal. Maka dalam hadis ini haramnya, tidak bolehnya seorang 'amil, 'amil zakat ya, mengambil harta pilihan. Enggak boleh. Harta pilihan ini tidak boleh diambil oleh seorang 'amil. Wa yahrum 'ala sahibil mal ikhrajus siraril mal, dan juga mahrumnya haram bagi pemilik harta mengeluarkan sejelek-jelek hartanya, enggak boleh. Ini juga bagi 'amil, enggak boleh ngambil harta pilihan bagi sahibul mal. Sahibul mal sendiri yang punya harta tidak boleh mengeluarkan harta yang jelek, enggak boleh. Bal yukhraj, atau bal yukhrij al-wasata, bahkan dia mengeluarkan yang pertengahan, harta yang pertengahan, tidak terlalu jelek, tidak terlalu baik. Fa in tabat nafsuhu bil karimah jaza. Kalau seandainya pemilik harta tadi mau sukarela, tabat nafsuhu, dirinya itu rela untuk mengeluarkan yang baik, yang pilihan, tidak mengapa, boleh. Ya. Paham ya? Jadi mengambil zakat itu juga ada caranya, mengeluarkan zakat juga ada caranya. Qauluhu, ya. Ucapan Nabi SAW kepada Mu'ad, nasihatnya, wattaqi da'watal madlum. Takutlah kamu dari doanya orang yang didolimi. Ija'al bainaka wa bainaha wiqayah. Ya, jadikanlah itu wattaqi, jadikanlah antaramu dan diantara doa orang yang terdolimi tadi wiqayah, ada tamengnya. Itu namanya wattaqi. Bil adli wa tarkil dzalim, dengan cara berlaku adil dalam mengambil harta tadi dan juga meninggalkan kedzaliman. Jadi dalam hal ini, kalau kita mengambil harta itu sembarangan dari orang yang kita ambil hartanya, karena dia itu sahibul zakat, dengan cara yang tidak benar, berarti masuk perbuatan dolim. Hati-hati. Berarti orang yang terdolimi itu doanya apa? Dikabulkan oleh Allah. Wa hadzal amran yaqiyan man ruziquhuma min jami'i syurur dunya wa ukhra. Dua perkara ini yang bisa melindungi orang yang diberikan rezeki, ya, dari seluruh kejelekan dunia maupun akhirat. Yaitu apa? Keadilan dan meninggalkan apa? Kedzaliman. Ini perkara yang penting untuk kita. Ini mencakup semuanya dalam semua kegiatan. Orang itu berlaku adil dan dia itu tidak berlaku zalim. Inilah yang akan menyelamatkan orang itu dunia pun akhirat. Kalau antum mau ingin selamat dunia akhirat, ya, dari segala macam pokok daripada amal-amal kita itu dua ini, keadilan dan meninggalkan kedzaliman, mesti selamat. Ya. Jadi kalau antum mengerjakan amal soleh, mengerjakan itu, tapi masih punya sifat suka berbuat dolim, tidak berlaku adil, ini akan menghanguskan amal solehmu sendiri di akhirat terutama. Datang membawa amalan sholat, membawa amalan haji, amalan sedekah, ternyata di akhirat nanti ketika terjadi penghisaban, manusia akan datang kepada Allah menuntut si fulan pernah berbuat zalim padaku. Aku hari ini butuh kebaikan. Aku tidak mau lagi kecuali kebaikan yang saya inginkan untuk menyelamatkan diri saya dari azab-Mu. Maka diambillah kebaikan dari orang yang mendoliminya. Datang lagi orang lain lagi, karena semua orang membutuhkan apa? Kebaikan walaupun satu, kata di dalam hadis yang lain disebutkan orang itu sangat membutuhkan kebaikan walaupun apa? Satu kebaikan. Datang lagi. Kalau sebanyak orang yang datang dengan mengambil sebanyak kedzaliman, dengan satu saja banyak kedzalimannya, akan habis apa? Kebaikan orang yang dapat pahala banyak tadi. Sudah habis kebaikannya, datang lagi, masih ada yang datang lagi, karena berteman banyak. Temannya banyak kan? Berarti teman bisa juga mendatangkan suatu malapetaka karena kedzaliman. Ambil, tidak ada kebaikannya lagi. Akhirnya karena tidak bisa memberikan kebaikan, maka dia sendiri akan dicemplungkan api neraka. Itu namanya orang yang apa? Muflis, orang yang rugi, bangkrut di akhirat. Makanya demikian, orang yang meninggalkan kedzaliman, orang yang berbuat adil, itulah yang selamat dunia akhirat. Ya. Baik. Makanya kita banyak berbuat kebaikan, meninggalkan kedzaliman, suka memaafkan, sehingga orang lain pun bisa memaafkan kita, karena al-jaza min jinsil amal, sesuai dengan amalannya. Baik. Wa fihi tanbihun ala tahdir min jami'i anwa'id dhulm. Dalam hadis ini pula ada peringatan untuk meninggalkan dari seluruh jenis-jenis kedzaliman. Seluruh jenis-jenis kedzaliman untuk kita tinggalkan. Kata Nabi apa? Wattaqi da'watal madlum. Itu peringatan. Itu dunia ini, Mas. Belum di akhirat itu. Itu di dunia dalam hal apa? Doa. Dia yang bisa dikabulkan oleh Allah di dunia itu sendiri. Belum nanti di akhirat lagi. Kalau antum tidak apa, meminta penghalalan dari kesalahan tadi, dan dia apa bisa memberikan, alhamdulillah. Kalau enggak, itu haknya dia. Haknya dia untuk tidak memberikan maafan itu haknya dia. Ya. Kemudian qauluhu fa innahu ay asyabnu. Itu maksudnya keadaan. Laisa bainaha wa bainallah hijabun. Tidak ada di antara doa orang tersebut dan Allah adanya penghalang. itu karena doanya orang yang didolimi. Hadhil jumlah mufassirah li dhamir sya'an. Ya. Kalimat laisa bainaha wa bainallahi hijab ini merupakan bentuk kalimat, merupakan tafsir terhadap dhamir yang ada pada kalimat fa innahu hu. Fa innahu hu di situ namanya dhamir sya'an. Artinya dhamir yang menunjukkan kepada perihal, ya, keadaan yang dimiliki oleh orang yang berdoa tadi. Ai fa innaha la tuhjab 'anillahi ta'ala fayaqbaluha. Itu tidak ada suatu yang dihijabi, tidak ada yang dihalangi dari Allah Ta'ala yang Maha Tinggi dan kemudian menerima doa tersebut. Ya. Doa orang yang terdolimi. Nah, sekarang tinggal keyakinan kita ya terhadap doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh tidak. Nah, ini sabda Nabi SAW. Wa fil hadis aidan. Di dalam hadis juga. Qabulu khabaril wahid al-adl. Dalam hadis ini pula ada pelajaran, yaitu menerima pemberitaan atau hadis yang dari orang yang satu, walaupun yang memberitakan itu satu saja orangnya dan dia adil, itu diterima. Jadi ada seorang membawa berita, orangnya adil, dikenal orang yang jujur, tidak berbohong, orangnya dipercaya, maka diterima beritanya tadi, diterima hadisnya. Nah, dan ini dalam hal perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW, walaupun beritanya itu khabarnya wahid, tapi itu dari orang yang adil yang membawanya, maka diterima. Ya, Pak. Siapa yang memberikan hadis ini? Hah? Itu Abdullah bin Abbas. Ya. Ya, kita terima hadis ini, cerita tentang dakwahnya Pak Mu'ad Ibn Jabal. Wabasul al-imam, atau disikatakan wawujubil amal abih, dan wajib beramal dengan khabar yang satu tadi. Wabasul imam al-ummal lijabayati zakah, yaitu seorang imam mengutus para pekerja-pekerja untuk menarik zakat. Itu diantara hadis ini pula memberikan pelajaran bahwa para imam, para pemimpin itu mengutus para pekerjanya untuk menarik zakat. Jadi tugas dari pemerintah, tugas dari pemimpin. Wa annahu ya'idu ummalahu wa walatuhu wa walatahu. Dan itu dia punya tugas pula untuk memberikan nasihat kepada para pekerjanya dan para wawula la wawulatahu dan para gubernurnya, ya, walawulahnya. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, dan memerintahkan mereka dengan takwa kepada Allah. Wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka. Wa yanhahum anni dhulmi, dan melarang mereka dari kedzaliman. Wa yu'arrifuhum su'a akibatihi, dan memberitahukan mereka, mengenalkan mereka tentang jeleknya dari akibatnya. Wa tanbih ala ta'lim bitadrij, dan memberikan peringatan bahwa atas belajar itu dengan cara bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, bahwa pembelajaran itu dengan cara bertingkat-tingkat dan berjenjang, seperti Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'ad untuk berdakwah kepada syahadat la ilaha dulu, setelah itu baru mereka diajari sholat, setelah itu apa? Zakat. Itu namanya apa? Berjenjang-jenjang di dalam memberikan apa? Ilmu atau belajar. Ya, ta'lim sini memberikan pelajaran ya, ta'lim bukan ta'alum, tapi ta'lim memberikan pelajaran dengan berjenjang. Ya, ta'lim ini memberikan pelajaran. Baik. Qultu wa yubda'u bil aham fal aham. Maka dimulai dari perkara yang lebih penting kemudian yang penting berikutnya. Ini dalam hal perkara yang dikatakan dengan memberikan pelajaran dengan cara berjenjang-jenjang. Wa'lam annahu lam yadhkur fil hadis as-sawm wal hajj. Fa askala dhalik ala katsirin min ulama. Di sini yang kita ketahuilah bahwasanya tidak disebutkan hadis tentang puasa dan haji. Jadi disebutkan tentang sholat dan zakat. Tidak disebutkan puasa dan haji. Dan ini menjadi suatu yang iskal, janggal bagi kebanyakan para ulama. Maka dijawab oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam ajaba ba'dun nas. Menjawab sebagian manusia menjawab anna ba'dhar ruwah ikhtasara al-hadis. Sebagian manusia mengatakan bahwa ruwah itu telah perawi itu, para perawi itu telah meringkas hadis ini. Jadi tidak disebutkan puasa dan haji karena dia telah meringkas hadis ini. Kan berkata sebagian orang. Walaysa kadai, kata Syekhul Islam, bukan yang demikian. Fa inna hada ta'nun fi ruwah. Kalau yang dikatakan ini oleh sebagian manusia bahwa para ruwah itu telah meringkas hadis, ini sesungguhnya tuduhan kepada para perawi hadis. Tidak demikian, tidak boleh. Ya. Li'anna dhalik innama yaqa'u fil hadis wahid. Karena yang demikian itu terjadi pada satu hadis ini. Mislu hadis wafat Abdul Qais, pada hadis wafat Abdul Qais haitsu dzakara ba'duhum as-siyam wa ba'duhum lam yadhkurhu. Yang sebagian menyebutkan tentang puasa dan sebagian tidak menyebutkannya. Fa ammal haditsan al-munfasilan falaysa al-amru fihi ma kadhalik. Maka adapun dua hadis yang terpisah ini, maka perkara itu tidaklah yang demikian itu. Walakin an hadha jawaban. Akan tapi dari perkara ini ada dua jawaban. Jadi hadis yang ada itu memang tidak menyebutkan tentang puasa dan apa? Haji. Nah, maka di sini dijawab oleh Syekhul Islam. Tapi kita sebutkan satu dulu saja. Ya. Ahaduhuma, yang pertama jawabannya anna dhalik bihasabi nuzulil faraid. Yang demikian itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Ya, kita tahu bahwasanya kewajiban-kewajiban dalam Islam itu turun sesuai dengan keadaan waktunya. Tidak kemudian disebutkan pada saat itu kewajiban ini, kewajiban ini tidak disebutkan. Ya, karena memang yang di saat itu kewajiban yang sudah diwajibkan itu berdasarkan waktunya, yaitu yang diwajibkan puasa dan apa? Zakat, gitu loh. Itu sesuai dengan waktunya. Wa awwalu ma faradallahu ash-shahadatain tsumma shalah. Karena pertama yang Allah wajibkan adalah syahadatain, kemudian salat. Fa innahu amara bis-shalah fi awwali awqatil wahyi. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan salat itu pada awal-awal waktu turunnya wahyu, yaitu masa di Mekah. Jadi perintah sholat itu sudah di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu sudah diperintahkan apa? Sholat. Berapa tahun di Mekah, Mas? 13 tahun ya? 12 tahun kurang lebih, 13 lah, 12 gitu ya. 12. 12 sampai 13. 12 lah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah sudah mendapatkan perintah wahyu, perintah apa? Sholat. Jadi katakan 3 tahun di Mekah dan selanjutnya di Madinah. Masya Allah. Nah, itu sesuai dengan waktunya. Walihada lam yadkur wujubal hajj ka'amatil ahadith. Oleh sebab itu tidak disebutkan itu haji. Gitu? Sebagaimana keumuman hadis-hadis menyebutkan apa? Sedatain, puasa, apa? Sholat, zakat, puasa, haji gitu loh disebutkan. Hadis-hadis yang lain tidak seperti itu karena ini disesuaikan dengan waktunya. Wa inna ma ja'a fil ahadits al mutaakhirah, yang keumuman hadis-hadis yang menyebutkan haji dan seterusnya itu hadis-hadis yang datang di akhir-akhir dari Islam, akhir-akhir dari apa, syariat ini diturunkan secara berangsur-angsur sempurna itu di akhir-akhir, sehingga disebutkan kewajibannya. Haji itu kan Nabi mengajarkannya itu pada tahun ke-9 kemudian tahun ke-10 ya, Nabi itu apa? Ingin ya, tapi belum sampai. Atau tahun 10 mengajarkan haji. Nabi meninggal 10 ya, 10. Ya. Jadi tahun mau haji lagi tahun depan itu sudah enggak. Padahal sudah haji, mau haji lagi tahun depan tidak bisa. Nah, itu akhir-akhir, di akhir-akhir dari Nabi SAW meninggal. Apa syariat itu sudah mau sempurna, ya, sehingga jelas bahwa kewajiban itu memang diturunkan secara sesuai dengan waktunya. Qultu wa hadha min al ahadis al mutaakhirah wa lam yudkar fiha. Ini hadis yang dari hadis-hadis yang terakhir, maka tidak disebutkan padanya pada hadis-hadis yang terdahulu, bukan hadis-hadis yang terakhir. Tapi ini dulu kita cukupkan. Jawaban yang kedua agak panjang. Kalau kita baca sebentar aja nanti nggak maksud. Jadi agak panjang. Ada 3 alinea disebutkan sini, 3 alinea. Ya, insya Allah nanti kita baca pada pekan yang akan datang. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan, silakan. Soalnya iya, tidak ada masalah. Jadi di akhirat memang semua tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Setiap jiwa itu akan dengan dirinya sendiri. Nafsi. Jangankan ibu terhadap anak, nabi pun sebagai nabi itu nafsi. Yang sifatnya nabi itu adalah menolong orang sebagai nabi, itu pun apa? Nafsi. Kata Nabi Adam, nafsi. Sekelompok orang datang ke Nabi Adam karena Adam punya keutamaan apa? Dia adalah awal daripada nabi. Ya, punya keutamaan, minta diberikan syafaat. Nah, kata Adam, nafsi. Pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Datang orang kepada Nuh karena dia termasuk rasul yang pertama kali di permukaan bumi ini. Karena punya keutamaan, dan nafsi. Datanglah kamu ke Ibrahim, sama Ibrahim. Karena Isa, pada kalau Muhammad SAW baru memberikan apa? Syafaat, karena memang diberi izin oleh Allah untuk syafaat. Ya, demikian. Ya yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'ah. Diri, cuma jiwa bertanggung jawab dengan jiwanya sendiri. Kecuali yang Allah berikan izin untuk syafaat, maka dia akan beri syafaat. Itu pun dengan izin Allah, dan itu pun kepada orang yang diridhai Allah. Yang disyafaati pun yang orang yang diridhai Allah. Itu pun. Ya. Kengerian di akhirat nanti seperti itu. Kengerian di akhirat itu seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Baik. Kebolehan kita itu tidak wajib untuk kita. Artinya cukup atau menjadi lewat sama itu. Yeah. Terus yang kedua, tasawuf itu apakah sama dengan artinya dengan tasawuf dengan tasawuf nufus ya. Kalau ditanya jadi seorang seperti duku dan segala macam, ya boleh saja, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi cara ketika menjadi seorang duku tadi atau bertemunya melalui pemilihan-pemilihan yang ada, cara-cara ini tetap tidak diperbolehkan. Nanti pembahasan itu khusus lagi. Kok ada sebagian yang bisa jadi seperti itu? Nah, pembahasan itu bertambah kepada pertanyaan. Kalau seandainya begini, kalau enggak jadi begini, maka begini, begini, begini. Ah, baru ada sesuatu yang dibolehkan karena sebab ini. Jadi secara umum itu tidak mengapa orang menjadi seorang seperti itu untuk dia berdakwah pada hal yang dia pimpin badannya. Bimbingannya cara mendapatkan itu dengan cara seperti itu, maka itu asalnya enggak boleh. Tapi kok ada sebagian membolehkan karena suasana kondisi yang berlaku di satu tempat, maka terkadang dibolehkan. Paham ya? Jadi urutan-urutannya ada. Hanya di satu tempat, di situ kebanyakan ikhwan semuanya. Rata-rata 90% dah. Suara itu kalau namanya disuarakan itu 90% ikhwan atau 10% ikhwan. Kemudian ada calon yang maju. Ini memang berlaku di negara kita, rata-rata itu berlaku harus ada polling suara gitu, misalnya pemilihan gitu. Tapi kalau ini yang memimpin itu bisa memudaruti jumlah apa? Ikhwan yang ada di situ. Padahal jumlahnya 80% gitu. Calonnya ini dari bukan ikhwan yang kemungkinan besar akan memudaruti lingkungan itu yang sudah dimasuk ikhwan. Yang satu dari kalangan ikhwan, diajarkan dalam ikhwan ya, otomatis kalau ikhwan itu semua ikut berarti menang kan, karena dia 20% penduduk di situ bersuara gitu. Jadi tanyakan kepada ulama yang seperti ini. Nah kalau melihat kondisi seperti itu, gak apa-apa kalian memilih orang yang lebih baik diantara kalian dan bisa menjaga agama kalian, bisa mengatur urusan kalian dengan baik ya, dan karena sudah kebiasaannya baik, yaudah akhirnya ikhwan-ikhwan itu memilih pemimpin dari ikhwan itu sendiri yang memang suaranya mereka sudah mayoritas 5%. Nah udah, akhirnya yang jadi pemimpin, yang jadi lurah itu lah ikhwan itu sendiri. Paham sih? Jadi dalam kondisi ini ada sebab-sebabnya seperti itu, bukan langsung oh itu kena sana bisa begitu, enggak, karena ada sebab. Ya, tanyakan kepada Syaikhul Fauzan Al-Fauzan ya, melalui Ustaz di terjadi di Sulawesi sana, di bagian Sulawesi Tenggara, Kendari ke sana, masuk lagi daerah dulu pelarian ya, misalnya pelarian dari Karun Zakar, dari Sulawesi lari sampai bukit sana. Sekarang mereka hidup di sana Islam, menetap di sana, punya kebun kopi, kebun apa semua Islam. Kemudian mereka mendominasi daerah itu. Dan alhamdulillah dakwah salafi masuk ke sana. Alhamdulillah. Dakwah salafi masuk ke sana dan sekarang mereka hidup dengan bentuk apa? Kehidupan salafi. Nah, dan mereka mendominasi di situ. Ketika itu ada terjadi apa? Pemilihan. Ditanyakan masalah ini. Ya, karena kehidupan mereka sudah begitu baiknya, takut yang memimpin itu bukan dari dalam, kemudian boleh. Ya, sekarang lurahnya saya sudah ke sana, alhamdulillah ke sana. Ada yang mengajak saya ke sana. Perjalanannya jauh sekali. Jauh sekali perjalanannya. Jadi daerah mana Mas ya? Daerah Kendari, kemudian ada lagi daerah pertambangan itu namanya. Bukan, satu lagi yang tanggal nikel apa? Universitas, ada universitasnya, universitas apa namanya? Nah itu di situ masuk lagi sana lagi 3-4 jam perjalanan lagi. Wah, bukit. Dari dulu bekas pelarian dari Bang perjuangan, tapi mereka setelah itu sekarang banyak kena salaf. Tapi mungkin begitu saja. Mungkin ada yang bertanya? Tasawuf. Oh, tasawuf. Ya, tazkiyatun nufus itu dalam Islam ada. Itu bahasa lebih, bahasanya lebih ringkas. Tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus di dalam Islam itu diantaranya menjadi orang bertakwa, muttaqin, itu termasuk tazkiyatun nufus. Berarti orang yang membesarkan jiwanya, tidak mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, itu namanya juga tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Orang beruntung, orang yang menumbuhkan jiwanya, membesarkan jiwanya, mengapakan jiwanya, namanya zakkaha, membersihkan jiwanya. Dan orang yang celaka, orangnya apa? Mengecilkan jiwanya, orang yang mengotori jiwanya. Nah, perkara itu kalau kita bisa jalani, ya, membersihkan jiwa kita, termasuk apa? Tazkiyatun nufus. Ya, sehingga kalau diarahkan kepada bentuk sufi, itu terlalu jauh. Artinya sebenarnya tidak ada hubungan antara tazkiyatun nufus dengan sufi. Karena kita ini memang harus tazkiyatun nufus. Ya, sekarang yang kita pelajari tentang la ilaha illallah rasulullah itu juga termasuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan, terutama dalam pembahasan ini. Kalau nanti dalam kemaksiatan umum, ya itu cuma membersihkan jiwa dari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar. Itu termasuk tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Apa kekhususan tazkiyatun nufus? Itu maksudnya membersihkan jiwa seorang itu dari dosa-dosa. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kaitan dengan sufi. Tidak ada kaitannya. Karena dalam al-sunnah wal-jamaah pun tazkiyatun nufus itu, yaitu hanya itu istilah dalam bahasa membersihkan apa? Jiwa. Ya, termasuk yang kita pelajari ini, mengamalkan agama, meninggalkan larangan, itu termasuk tazkiyatun nufus. Karena amalan itu zahir dan batin. Semua amal agama kita yang kerjakan itu adalah zahir dan batin. Ketika kita mengamalkan suatu amal soleh, itu harus lahir dan batin. Secara zahir, batin pun kita harus ikhlas karena Allah. Berarti tazkiyatun apa? Tazkiyatun nufus. Itu namanya. Jadi jangan diartikan sempit tazkiyatun nufus itu milik orang-orang sufi saja. Enggak ada. Tazkiyatun nufus itu memang kita, milik kita. Seorang yang beriman pasti dia memiliki apa? Tazkiyatun nufus. Ya, ya. Ya. Sudah ya, begitu aja. Paham ya? Baik. Boleh, Mas. Ada yang bertanya? Ya, mungkin begitu aja. Mungkin apa yang kita sampaikan, mungkin ada yang keliru atau yang salah, mudah-mudahan dimaafkan. Ya, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.